Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة. Pada kesempatan ini kita masih membahas pembahasan yang tersisa dari Tauhid al-Asma wa Sifat, lebih khusus pada soal jawab yang ke-73. Pertanyaan yang dilontarkan di sini adalah, hal jami'u anwa'i tauhid mutalazimatun fayunafiha fayunafiha kullaha ma yunafi naw'an minha. Perlu dilihat yang cetakan lain ya, bagian pada kata fayunafiha dipisah ya, mutalazimatun fina, kemudian fiha kulluha. Yang cetakan seperti ini salah, itu salah mengira-ira, itu sesungguhnya satu kata ya, fi'il apa yunafi fayunafiha. Cetakan lain benar, tapi sebagian cetakan seperti itu. Nah, balik kepada pembahasan kita, hal jami'u anwa'i at-tauhid, apakah seluruh macam-macam tauhid mutalazimatun, saling mengikat, saling berkonsekuensi satu terhadap yang lain. Bayunafiha kullaha ma yunafi naw'an minha. Maka yunafiha menafikannya semuanya, ma yunafi naw'an minha, sesuatu yang menafikan salah satu atau satu macam dari macam-macam yang ada. Ya, jadi pertanyaannya di sini perlu sedikit dijelaskan bahwa tauhid dengan tiga macamnya, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, apakah ini saling terkait atau masing-masingnya berdiri sendiri? Kalau saling terkait, maka akan menafikan seluruhnya, sesuatu yang menafikan salah satu darinya. Dengan mengingkari salah satu berarti mengingkari semuanya. Ini kalau saling terkait. Tapi kalau tidak saling terkait, ketika seseorang mengingkari salah satunya, dia mungkin beriman terhadap yang lainnya. Ya. Nah, itulah pertanyaan yang dilontarkan Syekh rahimahullah ta'ala memberikan jawaban kepada beliau. Naam, hiya mutalazimatun. Faman asyaraka fi naw'in minha fahuwa musyrikun fil baqiyyati. Iya. Macam-macam tauhid tersebut mutalazimatun, saling terikat, saling terkait. Faman asyaraka fi naw'in minha, maka barang siapa yang asyaraka, syirik, melakukan kesyirikan, fi naw'in minha, pada salah satu macam darinya, wa huwa musyrikun fil baqiyah, maka dia musyrik di seluruh macam-macam tauhid yang lain. Ya. Nah, ini pokok jawabannya dulu, ya, bahwa tiga macam tauhid itu saling terikat. Kalau ada seseorang yang ingkar pada sebagiannya, berarti ingkar kepada seluruhnya. Itu konsekuensinya begitu. Kalau sebagian syirik pada sebagian macam tauhid, berarti dia akan berbuat syirik pada seluruh macam tauhid. Ya. Bagaimana contohnya? Misalu dzalik. Contoh dari hal tersebut, du'a'u ghairillahi wa su'aluhu ma la yaqdiru 'alaihi illallah. Sebagai salah satu contoh adalah berdoa kepada selain Allah. Su'aluhu, minta kepadanya, mohon kepadanya. Artinya berdoa kepada selain Allah azza wajalla. Ma la yaqdiru 'alaihi illallah, pada sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya sesuatu yang hanya Allah azza wa jal yang mampu melakukannya. Memberikan suatu manfaat, menolak mara bahaya, menurunkan hujan, ya, menyembuhkan yang sakit. Ini sesungguhnya semuanya adalah hanya Allah yang melakukannya. Manusia dalam beberapa hal itu hanya berusaha. Misalnya mengobati orang sakit, dia hanya sebatas usaha. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah azza wa jalla. Begitu pula hal-hal yang sifatnya manfaat, memberi manfaat, menolak mara bahaya, manusia itu hanya sebagai perantara-perantara yang menyampaikan manfaat atau menolak mara bahaya. Hakikat yang yanfa' wa yadur, memberi manfaat atau menolak mara bahaya, memberikan mudarat atau menolaknya, hanya Allah azza wa jalla. Terbukti bahwa ketika Allah azza wa jalla menghendaki sesuatu, tidak ada sesuatu pun selain Allah yang bisa menolak, yang bisa menghalang. Nah, pada perkara-perkara itu, ketika seseorang meminta kepada selain Allah, mohon dan berdoa kepada selain Allah azza wa jalla, fadu'ahu iyyahu ibadah. Ini doa yang diberikan kepada selain Allah ini adalah ibadah kepada selain Allah. Bal fukhul ibadah. Bahkan ini adalah intisari daripada ibadah. Ya. Sumsumnya ibadah itu baratnya begitu. Bagi tulang, sumsumnya itu. Fukhul ibadah. Intisarinya itu. Sarafaha li ghairillah. Dia tujukan, dia berikan ibadah itu kepada selain Allah azza wa jal min dunillah, fahada syirkun fil ilahiyah. Ini satu sisi berarti syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ilahiyah. Ini satu sisi, ya, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ilahiyah. syirkun fil uluhiyah. Ya. Kemudian selanjutnya, wa su'aluhu iyyahu tilkal hajah min jalbi khairin aw daf'i syarrin mu'taqidan annahu qadirun ala qada'i dhalik, hadha syirkun fil rububiyah. Ya. Kemudian su'aluhu, doa orang ini kepada selain Allah Azza wa Jalla tadi, di mana dia meminta tilkal hajah, kebutuhan yang dia minta tersebut, min jalbi khairin, baik berupa untuk mendatangkan suatu kebaikan, au daf'i syarrin, atau untuk menolak suatu mara bahaya, mu'taqidan annahu qadirun, dengan ia yakin bahwa sesuatu tadi mampu, ala qada'i dzalik, untuk menunaikan atau untuk memenuhi permintaan tersebut. Ada syirkun birububiyah. Dari sisi ini dia jatuh dalam syirik pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sisi yang lain. Dari sisi apa? Keyakinan dia. Dia berdoa kepada selain Allah. Doanya kepada selain Allah syirik dalam hal uluhiyah. Keyakinan dia bahwa selain Allah itu mampu memberi madarat, memberi manfaat, menolak madarat. Maka ini adalah syirik dalam hal rububiyah. Berarti dia meyakini selain Allah juga punya kekuasaan. Ya. Yanfa' wa yadhur. Jadi dia sudah jatuh dalam dua macam syirik. Haitsu i'taqada annahu mutasarrifun ma Allah fi malakuti. Di mana dia dengan keyakinan itu meyakini bahwa annahu mutasarrifun ma Allah, bahwa yang dia berdoa kepadanya itu dia berarti ikut mengatur ya, bersama Allah Subhanahu wa taala di kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ikut mengatur, memberi manfaat kepada orang, menjauhkan bahaya dari orang. Ikut mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala di kekuasaan Allah, kerajaan Allah alam semesta ini. Nah, ini kan syirik dalam hal rububiyah, ya kan? Rububiyah itu gimana? Dalam tauhid rububiyah kita kan meyakini hanya Allah. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, ya, memilikinya dan mengaturnya. Semuanya. Dalam perkara yang terkecil sekalipun Allah yang mengatur. Tidak ada yang bersama Allah atau membantu Allah ikut mengaturnya, tidak ada. Itu tauhid rububiyah. Nah, ketika dia meyakini bahwa sesuatu yang dia panjatkan doa kepadanya, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu orang soleh yang dikubur, dia yakini bisa memberi manfaat, menolak mara bahaya, memenuhi kebutuhannya, hajatnya. Berarti kan dia meyakini ada selain Allah yang ikut mengatur urusan alam bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mengatur urusan dia, ya, menyelamatkan dia dan seterusnya. Nah, ini syirik dalam hal rububiyah, ya. Jatuh dalam syirik ini. Kemudian thumma innahu lam yad'uhu hadha ad-du'a lam yad'uhu thumma innahu lam yad'uhu هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات. Kemudian yang ketiga ini, sisi ketiga ini, innahu lam yad'uhu hadad du'a, bahwa dia orang ini tidak berdoa kepada yang ia berdoa kepadanya dengan doa tersebut, indunillah, ya, doa kepada selain Allah, illa ma'atiqadih, kecuali dengan keyakinannya, annahu yasma'uhu, bahwa makhluk ini yang dia doa kepadanya mendengar apa yang dia katakan. Alal bu'd, dengan kejauhan. Ya. Artinya biasanya orang-orang yang seperti ini kan doa yang terjadi misalnya kepada wali yang dia yakini mampu dan punya kekuasaan di tempat yang jauh. Dia doanya di sini misalnya. Walinya yang dia yakini punya kekuasaan itu di tempat yang jauh. Ini misal salah satu contoh. Atau misal yang lain, yang sudah mati dan ada di kuburan. Ya kan? Entah dia mungkin sudah berapa tahun mati, masih bentuk jasad manusia atau sudah tidak. Wallahu a'lam. Dia doa kepadanya. Ketika dia doakan berarti dia meyakini ini mayit mendengar, ya kan? Yasma', padahal dia telah mati. Atau dia yasma', padahal dia di tempat yang jauh. Ya. Wal qurb, atau di tempat yang dekat, bi ayyi waqtin, di waktu kapan pun, kana wa fi ayyi makanin, dan di tempat manapun. Yasrahuna bidzalika, mereka itu meneriakkan atau yakni menyampaikan doa tersebut kepada makhluk-makhluk tadi. Ya. Ya, ini bisa kepada tadi misalnya wali-wali yang diyakini oleh mereka seperti itu punya kemampuan itu, atau mungkin jin, ya, atau mungkin bahkan benda mati, ya. Atau mungkin siapa saja yang memang diibadahi. Nah, dia dengan keyakinan seperti ini bahwa kalau begitu ini yang dia doa kepadanya yasma', mendengar dengan pendengaran yang seperti itu. Nah, ini syirik dalam hal asma' sifat. Siapa yang mampu mendengar dengan pendengaran seperti itu? Allah Azza wa Jal yang maha mendengar segala sesuatu. Dari dekat, dari jauh, suara yang lirih, suara yang keras, ya, hanya Allah Azza wa Jal yang memiliki sifat yasma' seperti itu, mendengar seperti itu. Kita punya kemampuan mendengar dan Allah karuniakan kepada kita pada batasan tertentu, ya kan? Dekat kita bisa dengar, jauh kita nggak bisa dengar, ya. Kemudian kalau kita mati, sudah kita enggak dengar juga. Kalau kita tidur nyenyak, enggak dengar pula. Ya. Kalau kita sedang konsen ke sesuatu yang lain, juga enggak dengar. Nah, ini kelemahan kita. Kita walaupun punya sifat as-sama' mendengar, tapi serba terbatas. Beda halnya dengan sifat Allah Azza wa Jal yang Allah itu as-sami' maha mendengar. Semuanya didengar oleh Allah Azza wa Jal. Dekat, jauh, suara keras, suara lirih, ya. Dan Allah Azza wa Jal maha hidup, dan Allah Azza wa Jal tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak tidur, tidak ngantuk, sehingga semuanya didengar oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ketika dia berdoa kepada selain Allah, kapan doanya? Kan setiap waktu, kapan saja, ya kan? Kapan saja dia doa, di mana saja dia mau doa, dia doa. Seolah-olah yang dia panjatkan doa kepadanya maha mendengar tadi. Nah, inilah syirik dalam hal asma' wa sifat. Ini syirik dalam hal asma' wa sifat. Nah, kalau begitu, ini jawaban yang tadi ditanyakan. Bahwa seseorang yang syirik dalam satu masalah menyangkut kesyirikan pada masalah-masalah yang lain. Jadi tauhid ini saling terikat, ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Tauhid saling terikat, saling berhubungan. Orang yang syirik dalam satu masalah, masalah uluhiyah pertamanya, ternyata kalau diteliti syirik pula dalam hal rububiyah dan syirik pula dalam hal asma wa sifat. Ya. Baik. Wa huwa syirkun fil asma'i was sifat, dan itu tadi yang terakhir adalah syirik dalam hal asma wa sifat. Haitsu athbata lahu sam'an, di mana dia telah menetapkan bagi makhluk tadi yang dia panjatkan doa kepadanya, sam'an, pendengaran, muhitan, yang mencakup bi jami'il masmu'at, segala hal yang didengar. La yahjubuhu qurbun wala bu'dun, tidak menghalanginya, tidak menghalangi pendengarannya kedekatan ataupun kejauhan, jarak, tidak ada masalah bagi dia. Ini diyakini seperti itu. Fastalzama hadza asy-syirka fil ilahiyyati wasy-syirka fir rububiyyati wal asma'i was-sifat. Maka hal ini istalzama, berkonsekuensi syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal rububiyah, dan syirik dalam hal al-asma' was-sifat. Ya. Baik. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu dengan kita mengetahui ini, kita semakin memahami betapa besarnya ya dosa syirik itu. Ternyata yang kelihatannya itu syirik dalam satu masalah, ya kita anggap dia dosa dalam masalah itu, doa kepada selain Allah, ternyata merembet-merembet. Ternyata apa, menyeret kepada syirikan yang lain, atau bahkan itu berdasarkan syirik yang lain, ya, sehingga dosanya kan semakin besar, dosanya semakin besar. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa Taala katakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni yang selain itu, selain dosa syirik, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah. Dan perlu diingat pula ya, apa yang diingatkan oleh ulama kita rahimahumullah, bahwa ternyata syirik di masa kita ini ya lebih daripada syirik di masa dulu, di sebagian kondisi tentunya ya, syirik di masa kita ini lebih parah daripada syirik di masa dulu ya, karena di antara sebabnya terutama dalam bab doa ini, terutama dalam bab doa ini, kalau dulu doa kepada selain Allah Azza wa Jal, ya, biasanya mereka dalam bab doa ini menjadikan selain Allah Subhanahu wa Taala itu sebagai perantara saja, sebagai perantara. Mereka masih punya keyakinan bahwa hakikat yang betul-betul memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa Taala. Makanya pada ayat yang sering kita sebutkan dalam bab ini, bahwa Allah menerangkan bahwa orang-orang itu mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu hanya pemberi syafaat saja di sisi Allah. Artinya mereka berdoa misalnya kepada, kalau dulu musyrikin ya, Lata dan Uzza, doa kepada berhala-berhala tersebut dengan keyakinan nanti Lata atau Uzza itu menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Nah, Allah yang mengijabahi maunya mereka itu. Nah, itu kondisi musyrikin di zaman dulu masih seperti itu. Masih seperti itu. Keyakinan kebesaran Allah Azza wa Jalla itu masih besar. Walaupun tadi syirik juga ketika berdoa kepada berhala, Lata dan Uzza. Tapi kalau sebagian umat di zaman sekarang ini, ya tidak lagi seperti itu, ya kan? Bahkan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Taala dengan keyakinan selain Allah betul-betul yang memberi manfaat atau menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Ya, mereka yang misalnya berdoa kepada kesembahan selain Allah, ya, disadari atau tidak, yang di laut selatan misalnya, keyakinan tentang ratu laut selatan, ya. Nah, atau mungkin di tempat yang lain, ya, kita contohkan dengan ini karena itu yang dekat dengan kita, taunya kita, ya, itu yang sering terjadi. Di tempat lain mungkin juga seperti itu. Nah, keselamatan mereka di lautan diyakini dari siapa? Panen mereka yang melimpah saat panen banyak, ya, banyak ikan, dan mereka dapat. Diyakini dari siapa itu? Diyakini dari ratu laut selatan tersebut. Ya. Bahkan mungkin juga petani-petani yang bukan di laut hidupnya meyakini bahwa banyaknya panen hasil tanaman mereka diyakini dari pemberian siapa? Dewi Sri. Ya. Itu sebagian punya keyakinan begitu. Padahal yang punya keyakinan begitu sebagian mereka adalah orang-orang yang secara zahir tampak sebagai muslimin, muslimat. Nah, kenapa sampai pada keyakinan seperti itu? Ini keyakinan yang sangat-sangat besar. Ini lebih parah daripada yang diyakini oleh musyrikin di zaman dahulu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi hakikat ini harus kita betul-betul pahami. Jangan kita merasa aman terhadap diri kita, jangan kita pula merasa umat itu aman-aman saja, ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa acara-acara persembahan sesajen baik di laut maupun di darat, ya, di tempat cocok tanamnya orang-orang itu dianggap hanya sebagai tradisi biasa-biasa saja. Ya, ini peninggalan leluhur saja yang dihidup-hidupkan. Ya, uri-uri peninggalan nenek moyang. Ya, ini hanya adat istiadat saja. Tidak begitu. Ya betul itu adat istiadat, tapi itu adat istiadat yang mengandung kesyirikan. Adat istiadat yang diwarisi dari orang-orang selain Islam. Dahulu orang-orang Quraisy punya adat istiadat enggak? Ya, ya itu adat istiadat juga, mereka menyembah dan memberikan sesajen kepada berhala-berhala mereka itu. Adat istiadat atau bukan? Ya itu adat istiadat juga, adat istiadat Arab. Nah, Islam datang menghapus itu. Ya. Menghapus adat istiadat atau tradisi atau peninggalan leluhur mereka diganti dengan ajaran Islam yang benar. Apa itu? Ibadah kepada Allah saja. Doa hanya kepada Allah. Ya, tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Tinggalkan segala bentuk peribadatan atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi begitulah, ya, yang harus kita pahami dalam masalah ini. Jangan sampai kita menggampangkan urusan syirik di masa kita, karena kenyataannya seperti itu, ya. Dan yang kita herankan, kita di masa ini, ya, katanya sudah modern, ya, modern, banyak yang sudah sekolah mungkin ke luar negeri, canggih dalam bab teknologi, tapi ternyata dalam bab agama, ya tetap saja, ya tetap saja kesyirikan itu masih merajalela. Ya, peninggalan nenek moyang yang bukan dari Islam masih dilestarikan. Bahkan ada yang memang sengaja melestarikan itu dalam kondisi, ya, ya itu perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla melindungi muslimin dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mencerdaskan mereka, ya. Mencerdaskan mereka. Cerdas bukan cerdas bab urusan dunia saja. Lebih penting dari itu cerdas dalam bab agama. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sementara sampai di sini kajian kita. Berikutnya sudah pembahasan tentang malaikat. Insyaallah kita bahas pada